بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة والأخوات، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita sudah masuk ke ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Dan ad-darsus tsani, pelajaran kedua ini, pokok bahasannya adalah terkait dengan kata tunjuk yang dipergunakan untuk menunjuk benda yang jauh, atau kita katakan ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk yang jauh. Kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan kata tunjuk untuk yang dekat, hadza, sekarang kita disuguhkan dengan kata tunjuk untuk yang jauh, yakni dzalika, itu. Hadza ini, dzalika itu. Dan alhamdulillah, kalau tidak salah, sudah kita baca ad-darsus tsani, bukankah begitu ikhwan? Sudah kita baca ad-darsus tsani. Nah, di pertemuan yang lalu, dan tidak mengapa hari ini kita murajaah. Kita murajaah dulu, baru kemudian kita masuk ke latihan. Kita baca sama-sama ikhwah. Hayya istami'u thumma kariru. Ma mana istami'u thumma kariru? Istami'u, dengarkan, thumma kariru. Ayo, jama'atan. Sama-sama. Ad-darsu tsani. Dzalika. Ma dzalika? ذلك نجم. هذا مسجد وذلك بيت. هذا حصان وذلك حمار. أذلك كلب؟ لا، ذلك قط. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya, ikhwan. من هذا ومن ذلك؟ من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. هذا سكر وذلك لبن. نعم. Sekarang ana minta satu persatu ikhwah di studio membaca semua kebagian insyaallah. Baca apa yang telah kita baca barusan diterjemahkan. Dimulai dari antum. Ilham. Bismillah. Tsani, pelajaran yang kedua. Nah, zalika itu. Ma zalika, apa itu? Nah, zalika najmun, itu bintang. Nah, hadza baitun, hadza masjidun, ini masjid. Wa zalika baitun, nah, dan itu rumah. Nah, hadza hisanun wa zalika himarun, ini kuda dan itu keledai. Nah, zalika kalbun, apakah itu anjing? La, zalika kittun, tidak, itu kucing. Ya, syukran ya akhi, jazakallah khair. Berikutnya. Nah, dari mana? Tafadhal. Anta ya Abu Abdullah, anta ajlis fil wasat. Ajlis fil wasat. Nah, tafadhal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zalika? Zalika sarirun. Nah, apa itu? itu ranjang. Naam. Man hadza wa man dzalika? Apa siapa ini dan siapa itu? Naam, sahih. Hadza mufridun wa dzalika imamun. Ini guru dan ini imam. Dan itu imam. Naam. Ma dzalika? Imam apa maksudnya di sini? Imam salat. Naam. Ma dzalika? Apa itu? Naam. Dzalika hajarun. Itu batu. Naam. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam, sukkarun. Kafnya dipendekkan. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam. Ini gula dan itu susu. Iya, syukran. Nu'id min al-awwal. Kita ulang dari awal kembali. Tafadhal ya Aba Abdullah. Bismillah. Ad-darsus tsani. Naam. Dzalika. Naam. Bagaimana? Dzalika. Dzalika. Naam. Itu. Naam. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika najmun. Itu bintang. Naam. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Itu masjid. Bagaimana? Ini masjid dan itu rumah. Nah, jangan terbalik. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Naam. Ini kuda dan itu keledai. Sahih. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Apakah itu anjing? Bukan. Itu kucing. Naam. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Apa itu? Itu ranjang. Naam. Cukup. Syukran. Jazakallahu khairan. Nah, wasil Syekh, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Naam. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Naam. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Naam. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Naam, syukran. Jazakallahu khairan. Selesai sudah muraja'ah. Dan insyaallah pelajaran kedua ini, adrasus tsani ini jelas insyaallah ikhwan. Wadih? Fahimtum? Fahimna insyaallah. Baik. Kita masuk ke tamrin kalau begitu. Jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke tamrinun. Latihan. Hanya ada satu latihan di sini. Di sini perintahnya adalah iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Naam, iqra baca dan tulislah. Waktub dan tulislah. Karena ini hanya dibaca, ana minta satu persatu. Pas ada empat kalimat ini, empat soal nih. Ada empat kalimat yang sudah dibaca. Tafadhal. Dari antum Akhil Ham. Baru kemudian Ah Abdul Ghafar, kita buka kesempatan bagi al-ikhwal akhwat di rumah insyaallah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktub. Naam. Al-awwal. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam. Pelan-pelan. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam, labanun. Terjem. Ini gula dan itu susu. Ahsant. Antum lihat ikhwan di sini. Antum sudah mulai bisa membaca tulisan gundul di sini. Ada sekadarik? Boleh ya Ustaz. Nah, tafadhal wasil. Tapi tentu saja mufradatnya mufradat yang setelah kita pelajari. Ada sekadarik? Nah. Kenapa kita bisa baca walaupun tanpa harakat? Apa kuncinya ternyata ikhwan? Karena sering kita melihat tulisan itu berkali-kali. Ada sekadarik? Sehingga seperti hadza. Hadza tak terhitung pengulangannya dari sejak ad-darsul awal sampai ad-darsul tsani ini. Sehingga untuk mampu membaca tulisan gundul seperti ini, apakah lazim harus bisa nahwu dan sharaf dari awal? Tidak. Masa ketalik? Antum sudah belajar nahu dan sarah belum? Kalau sudah lughah belum? Dari awal belum? Antum baru menghafal mufradat, membaca mufradat, mengulang-ulang mufradat, akhirnya antum mampu untuk membaca mufradat tersebut ketika tanpa harokat. Itu kuncinya. Wadah? Jelas ya, ikhwan? Nah, mulai terasa manfaatnya. Ada sekitarik? Mulai terasa manfaatnya. Langsung di pelajaran kedua terasa manfaatnya. Tafadhal. Itsnan. Bismillah. Itsnan. Man dzalika? Siapa itu? Dzalika imamun. Itu imam. Naam. Imam apa di sini? Imam sholat. Imam sholat. Iya, syukran. Jazakallah khair. Salasatun. Naam. Kalau antum mau hidupkan, salasatun. Naam. Adzalika kitun? Naam. La, dzalika kalbun. Naam. Apakah itu kucing? Bukan. Itu anjing. Iya, antum bisa membacanya, bisa menerjemahkannya dengan benar. Ahsanta ya akhi. Arabi atau arba'ah? Maaf ya masyira, arba'ah. Arba'ah. Ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Naam, hadza hajarun, ini batu. Ahsanta. Sebelum kita buka kesempatan bagi al-ikhwah al-akhwah di rumah, ana minta tolong baca al-kalimatul jadidah. Tolong Ilham, entah. Al-kalimatul jadidah. Bismillah. Al-kalimatul jadidah. Mana al-kalimatul jadidah? Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Naam. Imamun. Imam. Naam. Hajarun. Batu. Naam. Sukkarun. Gula. Sukkarun atau sukkarun? Sukkarun. Sukkarun pendek. Kafnya pendek kan? Sukkarun. Naam. Gula. Naam. Labanun. Susu. Labanun susu. Ahsant. Alhamdulillah, selesai sudah adrasu tsani. Setelah ini kita masuk ke adrasu tsalits. Namun sebelum itu kita buka kesempatan bagi al-ikhwal hadir rumah untuk bisa ikut membaca adrasu tsani dari awal. Kemudian kita buka untuk tamrin. Nah. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Naam, Ustaz. Assalamualaikum para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon 0218236543. Adapun yang ingin dipersilakan untuk para pemirsa maupun pendengar membacanya, yaitu pada pelajaran kedua dari awal, silakan bagi Anda yang ingin terhubung kita coba sapa. Halo. 0218236543 halaman 12 pada pelajaran kedua ini. Silakan, halo. Naam. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Afifah di Bandung. Dari Bandung. Silakan, Ustaz. Ya. Ummu Afifah sudah kesekian kalinya menelpon sepertinya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ummu Afifah dari awal kembali, dari adrasu tsani, dari judul dzalika. Dibaca kemudian diterjemahkan. Tafadhali. Iya. Iya. Adrasu tsani. Pelajaran kedua. Naam. Dzalika itu. Naam. Ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun. Itu bintang. Ahsant. Ada masjidun wa dzalika baitun. Naam. Ini masjid dan itu rumah. Ahsanti. Hada hisanun wa dzalika narun. Ini kuda dan itu kerbau. Ahsanti. Teruskan. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Apakah itu anjing? Tidak, itu kucing. Naam, ahsant. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Apakah itu? Apakah atau apa? Apa? Naam. Apa itu? Itu lipat atau ranjang. Ya, ahsant. Teruskan, Mbak Afifah. Naam. Man hadza? Man hadza wa man zalika? Siapa ini dan siapa itu? Ya. Sama kan? Sahih, teruskan. Nah. Hadza mudarrisu wa zalika imamun. Naam. Ini guru dan itu imam salat. Ya, sahih. Ma zalika? Zalika hajarun. Naam, hajarun, sahih. Nah. Itu batu. Ya, sahih. Satu lagi. Hadza sukkarun wa zalika labanun. Ini gula dan itu susu. Mumtaz, mumtaz. Satu pertanyaan, Umwafa. Ya, yeah, ya, yeah, no, Mustaz. Sudah berapa kata tunjuk yang sudah kita pelajari? Empat ya, Ustaz. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Oh, kata tunjuk. Ah. Kata tunjuk itu... Ada berapa yang sudah kita dapatkan? Dua. Dua. Yang pertama? Ini... Ada, nah. Dan itu zalika. Ahsanti, ya, syukran. Syukran Umwafah, jazakillah khair. Wa jazakallahu khairat, barakallahu fikum. Rafiki, barakallah. Nah, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini dari Bandung, Umwafah. Dan di belakang beliau, silakan bagi Anda yang terhubung di 021-823-6543. Kita sapa kembali yang lainnya. Nah, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana ini? Ya. Ya, dari siapa? Waalaikumsalam. Silakan. Dengan siapa dari mana? Umi Bintang dari Jakarta Utara. Umi Bintang ya. Ah baik. Nah, silakan. Nah, Umi Bintang ada bukunya? Ada. Silakan Umi. Umi masuk ke tamrin latihan. Ya, dalika, dalika. Nah, ibu masuk ke tamrinun, latihan. Hadza sukkarun wa dalika labanun. Iya, tolong sebutkan angkanya dulu. Hadza sukkarun wa dalika labanun. Nah, Umu, dengarkan saya. Suara saya jelas? Iya. Tolong baca dulu angkanya. Pakai bahasa Arab, Anda nggak tahu. Wahid. Wahid. Iya. Wahid. Iya, teruskan. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Iya, sahih. Ini gula dan itu susu. Dan itu? Labanun apa artinya? Nah, jangan ragu, jangan ragumu, tidak apa-apa, salah tidak apa, kita perbaiki insyaallah. Labanun apa artinya labanun? Susu. Susu, iya. Umu sepertinya baru bergabung hari ini. Naam. Iya. Tapi dari awal mengikuti kita, Umu? Naam. Alhamdulillah. Terus ikuti pelajaran kita, Umu. Ya. Teruskan, nomor 2. Isnan. 2. Angka 2, ithnan. Mandalika. Omo, fokus di gagang teleponnya. Ithnan, ikuti saya. Ithnan. Kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas. Ithnan, bagaimana sekarang? Ithnan. Iya. Angka berapa itu ithnan? 2. Angka 2, iya. Teruskan. Mandalika. Zalika imamun. Iya. Siapa itu? Itu imam. Iya. Imam di sini imam apa? Imam sholat. Iya. Bagus. Nomor 3, thalathah. Ikuti saya. Thalathah. Thalathah. Iya. Berapa tadi umu? Ulang sekali lagi angka 3. Thalathah. Iya, bagus. Teruskan. Zalika. Kitun. Ya. La, dalika kalbun. Naam. Apakah itu anak kucing? Itu apakah itu kucing? Bukan anaknya. Apakah, ya. Apakah itu kucing? Tidak. Itu kalbun. Iya, sahih. Sekarang arba'ah, ikuti saya. Arba'ah. Arba'ah. Iya, angka berapa itu arba'ah? Empat. Iya. Ma hadza? Hadza hajarun. Iya. Apa ini? Iya. Ini batu. Ini apa? Batu. Iya, sahih. Batu, bukan batuk. Batu. Batu, iya. Sahih. Ummu Aifah, satu pertanyaan. Hafal tadi nomor-nomornya? Ikuti saya, ikuti saya. Ikuti saya. Ibu, ibu hafalkan malam ini. Wahid. Ya. Wahid. Angka berapa wahid? Satu. Nah, itsnan. Itsnan. Angka berapa itu itsnan? Dua. Tsalatsah. Salasah. Angka berapa salasah? Tiga. Arba'ah. Arba'ah. Arba'ah. Arba'ah. Angka berapa itu? Empat. Entah. Sekali lagi. Wahid. Wahid. Ithnan. Ithnan. Salasah. Salasah. Arba'ah. Arba'ah. Silakan, umum menyebutkan sendiri. Angka satu. Wahid. Terus. Ithnan. Satu lagi. Salasah. Empat. Arba'ah. Iya, dibalik 4 ke 1. 4. Arba'ah. 3. Salasah. 2. Itsnan. 1. Wahid. Ah, itu dia. Mumtaz. Ahsanti. Mohon di meraja, jangan lupa lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mohon terus ikuti pelajaran kita. Syukran Ummu, syukran. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ya. Al-Fatih, Ummu Bintang yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dalam saat kita berikan kesempatan. Nah, kita berikan kesempatan beberapa lagi, silakan. Baik. Kembali di layanan telepon bagi Anda yang terhubung di malam hari ini pada pelajaran kedua ini, 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo. Nah, silakan dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa dari mana? Dengan Ummu Adli dari Cirebon. Dari Cirebon, Ummu Adli. Dikecilkan saja volume radio atau televisinya. Fokus di suara yang terdengar dari belakang handphone saja. Nah, baik. Iya. Silakan, Ustaz. Ummu Adli, ada bukunya? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Ummu menonton melalui televisi atau streaming radio? Dari televisi. Televisi. Baik, kami tampilkan bukunya di televisi. Siap? Siap. Silakan. Yang paling bawah. Paling bawah, Rida. Teruskan, terus al-kalimatul jadidah. Tolong dibaca dulu, ada kalimat dalam kurung. Di situ judulnya Al-Kalimatul Jadidah. Silakan. Umum mengikuti dari awal? Iya. Kota terputus? Sepertinya terputus. Nah, mohon maaf, Umum Adli dari Cirebon. Mungkin dapat terhubung kembali di kesempatan berikutnya. Atau para pendengar maupun pemirsa, silakan. Anda yang ingin terhubung, namanya sudah ada yang masuk. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dari Ummu Husain di Sangatta. Di Sangatta, Ummu Husain. Sangatta. Dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Ya. Nah, silakan. Ada bukunya Ummu Husain? Ada, Ustaz. Silakan. Tadi Ummu Adli belum sempat membaca Al-Kalimatul Jadidah. Tafadhali. Al-kalimatul jadidah. Iya. Kalimat-kalimat yang baru. Al-kalimat artinya kata-kata. Kata-kata. Iya, al-kalimah kata. Al-kalimah kata. Naam. Adapun kalimat bahasa Arabnya al-jumlah. Apa umum? Al-jumlah. Al-jumlah. Al-jumlah artinya apa tadi? Kalimat. Yang kalimat yang iya, baru. Iya, bukan, al-jumlah saja, kalimat saja, al-jumlah kalimat. Adapun al-kalimat itu kata-kata artinya, kata. Al-kalimah kata. Bisa dibedakan omo? Al-kalimah kata. Betul, al-jumlah kalimat. Jumlah kalimat. Ah, fahimti? Fahim. Fahim tu. Jawabannya kalau omo paham bagaimana? Fahim? Fahim. Fahim tu. Fahim tu. Iya, saya paham. Nah. Silakan, tafadhuli. Imam. Naam. Hajar batu. Iya. Sukarun gula. Iya. Labanun susu. Iya, syukran. Baca tamrinnya sekarang. Tamrinun di atasnya persis. Naam. Tafadhuli. Tamrinun latihan. Iya. Perintahnya apa di sini? Iqra waktub. Iqra waktub apa artinya? Baca dan tulislah. Iya, silakan. Mulai dari wahid. Wahid. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Iya, sahih. Terjemi. Ini gula dan itu susu. Ahsanti. Wasiri, teruskan. Isnan. Man zalika? Ya. Zalika imamun. Nah. Tarjim? Siapa itu? Itu imam. Ya. Ahsanti. Wasili. Salasah. Nah. Azalika kitun? La. Zalika kalbun. Awas, jangan bilang kalbun. Tapi bilang kalbun dengan kaf. Azalika kirtun. La. Zalika kalbun. Iya, kalbun. Sahih. Terjemih lah samahti. Kucing? Bukan. Itu anjing. Iya. Satu lagi. Arba'ah. Iya. Mahaza. Apa itu? Hadza artinya? Afwan. Ma hadza, apa ini? Naam. Hadza hajarun. Ini batu. Ahsanti. Ya. Syukran. Syukran umu. Afwan Ustaz. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung dari Sangatta ya. Umu Husain. Semoga dapat berjumpa kembali atau dapat masuk kembali di latihan-latihan berikutnya. Dan berikutnya Seth, masih lagi diberikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang terhubung di malam hari ini, tentunya di layar lain telepon 021-823-6543. Halo, Nam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Sudah terhubung ibu dengan siapa ini? Dari Umu Firli, Jawa Timur. Jawa Timur. Umu Firli, nah. Iya. Umu Firli, Jawa Timur, di mana? Di Madiun. Madiun, masya Allah. Ahlan wa sahlan dari Madiun. Iya. Silakan. Iya. Iya. Baru pertama kalinya Umu menelepon? Pertama kali ini. Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah. Baru pemula banget Ustaz ya. Alhamdulillah. Dengannya Ustaz. Memang ini memang pelajarannya untuk pemula Umu. Iya, ya, alhamdulillah. Umu pas untuk belajar di sini, insya Allah. Iya, masya Allah. Silakan dari awal kembali. Umu dari awal mengikuti pelajaran kita malam ini? Insya Allah ya. Silakan. Ada bukunya? Ada Ustaz. Silakan. Dari awal. Ad-darsus tsani. Iya, bismillah. Ad-darsus tsani. Iya. Apa artinya ad-darsus tsani? Pelajaran kedua. Iya. Zalika. Iya. Itu. Naam. Ma zalika? Zalika najmun. Iya. Apa itu? Itu bintang. Naam, Masya Allah, bagus sekali. Teruskan. Hadza masjidun. Hadza umum panjangnya sedikit hanya. Hadza masjidun. Masjidun. Bagaimana? Ulang sekali lagi. Hadza. Hadza masjidun. Ya. Wa dzalika sayyidun. Ya, ahsanti. Terjemahkan. Dan itu rumah. Iya, sahih. Hadza hisanun. Hadza panjangan hanya. Hisanun. Wa dzalika himarun. Mumtaz. Bagus sekali. Ini kuda dan itu keledai. Ahsanti. Teruskan. Dzalika kalbu. Dzalika kal. Adzalika kalibun. Kalbun. Adzalika kalbun. Iya, lamnya disukun. Adzalika kitun. Naam. Itu anjing. Apakah? Bukan. Apakah itu anjing? Iya. Bukan. Itu kucing. Iya, bagus. Teruskan. Madzalika. Dzalika. Dzalika sarirun. Naam. Apa itu? Itu keranjang. Iya. Ah, keranjang? Sarirun? Keranjang tidur ya, Ustaz. Enam, ya, ranjang. Ranjang tidur. Oh, iya. Iya. Dzalika sarirun, ranjang. Itu ranjang. Iya, sahih. Iya. Halaman berikutnya. Iya. Habiskan semuanya, Umum. Tidak keberatan? Man hadza wa man dzalika? Iya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Iya, terjemahkan. Siapa ini dan siapa itu? Ini guru dan itu imam sholat. Iya, ahsanti. Teruskan. Madzalika, dzalika, dzalika hajarun. Iya. Apa itu? Itu batu. Iya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Iya. Ini gula dan itu susu. Iya. Itu apa ini? Ini. Ini gula dan itu susu. Iya. Syukran. Ya. Masya Allah. Mumtaz. Iya. Kita tunggu teleponnya di pekan depan. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Jazakillah khair. Wabarakatuh. Silakan. Ini yang apa namanya. Terakhir-terakhir itu ada Pak Marbutoh yang runtun begitu. Kenapa Ustaz ini? Contohnya yang mana, Umum? Ya, misalkan himarun. Himarun, iya. Itun, gitu-gitu, Ustaz, ya. Oh, iya, baik-baik. Saya jelaskan sekarang. Iya. Ditutup saja teleponnya, tidak apa-apa. Oh, iya, iya. Jazakallah khair. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Wa fiiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umum Firli dari Madiun. Silakan, Ustaz, untuk jawabannya. Iya, sebenarnya jawaban Umum Firli nanti akan dibahas di Ad-Darsul Thalith. Jadi, setelah ini... Setelah Umum Firli selesai membaca apa yang kita minta baca tadi, kita akan masuk ke Ad-Darsul Tsalits dan disitulah nanti insya Allah kita akan jawab, insya Allah. Jadi jawabannya ketika kita masuk, insya Allah. Sebentar lagi, insya Allah. Baik. Tapi sementara itu kita minta satu lagi telepon, silahkan. Satu telepon lagi. Nah, untuk membaca latihan. Silakan para pendengar maupun pemirsa yang terhubung di layanan telepon, kita buka kesempatan kembali membaca latihan di pelajaran kedua ini. 0218236543. Silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi Palembang, Ustaz. Ibu Evi, ya. Iya, Ustaz. Nah, silakan dari Palembang. Mempunyai kesempatan melakukan terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya. Silakan. Langsung ke tamrin. Betul. Tamrin. Tamrinun. Iya, tamrinun. Iqra waktu. Nah. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Wahid. Haza sukarun wazalika labanun. Ah, sukarun. Kafnya jangan dipanjangkan. Ya baik. Kan. Haza sukarun. Ah. Haza sukarun. Sukarun. Labanon. Sukarun. Sukarun. Iya, ulang sekali lagi. Haza. Haza sukarun. Wazalika labanon. Bagus, bagus sekali. Mumtaz. Ini gula dan itu susu. Ah, santi. Isnan. Isnain atau Isnan? Ya, boleh Ustaz ya. Isnan. Ya, Isnan. Man zalika? Siapa itu? Ya. Zalika imamun. Itu imam. Iya, terus. Salata. Azalika kibun? La, zalika kalbun. Apakah itu kucing? Bukan, itu anjing. Ah, santi, bagus sekali. Teruskan. Arba'a. Ma haza, apa ini? Hazal hajarun. Ini batu. Ah, santi. Baca yang terakhirmu, al-kalimatul jadidah. Ya, baik, Pak. Al-kalimatul jadidah. Apa artinya al-kalimatul jadidah? Kalimat yang baru. Bukan, bukan kalimat. Al-kalimat itu apa tadi? Saya sudah jelaskan tadi, kata-kata. Oh, kata-kata, Ustaz. Iya, kalimat bahasa Arabnya al-jumlah. Iya, iya. Nah. Kata-kata yang baru. Iya. Imamun. Iya. Hajarun, batu. Iya, sahih. Gula. Labanun, susu. Mumtaz, Masya Allah. Iya. Terima kasih, Umu. Syukuran. Ya. Jazakallahu khairan Mufi. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Iya. Allah ibarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung dari Palembang, Mufi. Nah, Ustaz, silakan. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ad-darsu tsani. Pelajaran kedua sudah kita murajaah, sudah kita kerjakan latihannya. Dan sebelum kita masuk ke ad-darsu tsalits, sedikit kita ingin bertanya kepada Al-Ikhwa di studio. Anda ingin bertanya kepada Al-Ikhwa studio. Nah, yang ngantuk bangun. Masya Allah. Siap, anda tanya. Ada berapa kata tunjuk yang sudah kita dapatkan dari sejak ad-darsul awal sampai ad-darsul tsani? Ada berapa, Ikhwan? Jawab bareng-bareng. Ada berapa? Ada tiga. Baik. Apa saja yang tiga itu? Kata tunjuk ada tiga. Baik, yang pertama hadza, bagus. Yang kedua dzalika. Yang ketiga ada yang ketiga? Dua saja, tidak ada tiga. Tidak tiga. Iya. Ada berapa, Ilham? Dua saja. Dua saja, tidak tiga. Ada berapa, Abu Abdullah? Ada dua. Yang pertama apa tadi? Ulang sekali lagi. Hadza. Yang kedua? Dzalika. Mumtaz. Kemudian ada berapa kata tanya yang sudah kita pelajari? Tiga. Baru tiga di sini. Iya. Yang pertama? Ma. Ma. Yang kedua? A. A. Yang ketiga? Man. Man. Bagus. Ma, man, a. Ma, man, a. Beda antara ma dengan man apa? Ma liguiril akil. Nah. Man? Lil akil. Lil akil. Mumtaz. A, untuk kata tanya A, ada dua kemungkinan jawaban. Nah, apa saja itu? Tolong sebutkan. Yang pertama? La. Nah. Kalau bukan la atau? Naam. Naam. Ahsant. Kemudian ya, cukup sudah. Ad-darsu tsani serasa cukup. Pertanyaan tadi juga sudah mewakili apa yang telah kita pelajari semuanya, dan sisanya al-mufradat, kosakata yang sudah kita dapatkan. Mohon dimurajaah. Dan malam ini kita cukupkan sampai sini, tapi sebelum kita tutup kita jelaskan sedikit ad-darsu tsalits. Karena terkait dengan soal yang tadi ditanyakan oleh Umu siapa tadi? Dari Jawa Timur, Umu Firli di Jawa Timur. Pertanyaannya, mengapa harokat huruf terakhir dari kata benda yang sudah kita baca itu rata-rata tanwin? Himarun, kan begitu. Un. Kemudian kitabun, masjidun, babun, kolamun. Nah, di sini di address sudah terjawab. Pertama, karena harokat huruf asal harokat asal dari sebuah kata benda, harokat huruf terakhirnya itu dhammah atau dhammatain. Saya ulang, jawabannya adalah yang pertama, harokat asal daripada huruf terakhir itu pasti kalau bukan dhammah atau dhammatain. Dhammah, yani antum tahu bentuk dhammah seperti waw yang tiduran, huruf waw yang tiduran, waw kecil tiduran di atas sebuah huruf. Atau dhammatain, apa itu dhammatain? Dhammah yang double, dibaca un jadinya. Kalau dhammah saja u, dhammatain dibaca un. Nah, maka begitu pula kalimat himarun, lihat run, qalamun, babun, masjidun, baitun, sarirun, dan seterusnya, karena memang itulah huruf, itulah memang harakat asal. Jadi jika sebuah kata benda berdiri sendiri dan tidak ada yang menyebabkan dia berubah, maka harakat asal huruf terakhirnya adalah dhammah atau dhammatain. Pertanyaannya adalah kapan dhammah dan kapan dhammatain. Nah, di sini dijawab juga di adras tsalif bahwa dia dhammah kalau ada alif lam. Dia dhammatain kalau tidak ada alif lam. Ringkasnya begitu. Kalau kita temukan kata benda tanpa alif lam, seperti kalimat kalbun, kan tanpa alif lam itu, kitun, hisanun, himarun, kata-kata ini harakat huruf terakhirnya adalah dhammatain karena tidak ada alif lamnya. Adapun yang beralif lam, nanti insyaallah akan kita ulang lagi pekan depan insyaallah sambil kita tulis di papan tulis. Adapun kata benda yang beralif lam, nah, kalau kita beri alif lam di sebuah kata benda, himarun misalnya menjadi al-himaru. Lihat awal ad-darsu tsalits. Lihat ad-darsu tsalits di halaman 14. Bagi alih wal-akhwa di rumah, silakan bagi yang punya bukunya, lihat safha arba'ata ashar, halaman 14, awal daripada ad-darsu tsalits. Di situ ada beberapa kata yang awalnya tidak ada alif lamnya, setelah itu diberi alif lam. Sama-sama kita baca, ikhwan. Unzuru ilal kitab wastami'u thumma kariru. Lihat ke buku, dengarkan, kemudian ikuti. Sama-sama. Baitun. Baitun. Baitun. Baitun. Al-baitu. Al-baitu. Al-baitu. Al-baitu. Nah, katanya sama. Dua kata ini sama. Bedanya apa? Alif lam. Betul. Yang pertama, baitun tanpa alif lam. Maka harokat huruf terakhirnya tanwin, baitun. Sedangkan yang kedua pakai alif lam, sehingga huruf harokat huruf terakhirnya dhammah saja, al baitu. Paham, Tom? Contoh kedua. Kitabun, ayakwan. Kitabun. Kitabun. Kitabun. Al kitabu. Al kitabu. Lihat, bedanya apa kitabun dengan al kitabu? Adanya alif lam. Yang mana yang pakai alif lam? Yang mana tidak? Yang pertama tidak ada alif lam. Tolong dibaca. Kitabun. Yang kedua? Alkitabun. Pakai alif lam. Bedanya apa? Apa yang terjadi dengan harakat huruf terakhirnya? Yang pertama ada dhammatain. Yang pertama dhammatain karena tidak ada alif lam. Yang kedua? Ada alif lam jadi dhammah. Ada alif lam sehingga menjadi dhammah saja. Betul. Faham, Tom? Berikutnya, qalamun. Qalamun. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Al-qalamu. Al-qalamu. Namana qalamun? Pena. Pena. Al-qalamu sama pena. Hanya saja yang pertama tidak pakai alif lam dan kedua pakai alif lam. Di sini yang perlu kita fokuskan sementara waktu, nanti akan ada penjelasan tambahan di pertemuan berikutnya. Sementara waktu perhatikan harokat huruf terakhirnya saja. Nanti adapun keterangan tambahan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Sekarang sebagai jawaban daripada pertanyaan tadi dari Umu di Jawa Timur, Umu Firli dari Jawa Timur, qalamun al-qalamu. Nah, qalamun itu tanpa alif lam, maka dia dhammatain. Al-qalamu dengan alif lam, maka dia harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Terakhir, jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Nah, kalau saya beri kata benda lain, siap antum masukkan alif lam, ikhwan? Insyaallah. Sarirun. Al-sariru. As-sariru. As-sariru. Nah. Kita ambil yang qomariyah saja. Maktabun. Al-maktabu. Al-maktabu. Baitun. Al-baitu. Nah. Masjidun. Al-masjidu. Dan seterusnya begitu. Faham tum? Faham. Nah. Baik, kita cukup sampai sini pembahasan kita. Dan itu sebagai penutup pembahasan kita. Ya. Ana serahkan ke Al-Akh Abdul Ghaffar, tafadhal. Baik Ustaz, barakallahu fiik atas pelajaran yang telah disampaikan. Berikut ada pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz berkaitan dengan beberapa hal yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ana ingin bertanya, mengapa sitah menjadi sadis? Artinya yang keenam, syukron dari Jati di Bekasi. Nah, sebenarnya ini pelajaran yang belum kita masuk ke pembahasan itu. Ketika nanti pembahasan ini masuk ke bab tentang al-adad at-tartibi. Angka-angka urutan. Angka-angka urutan. Salasah, tiga. As-salis, yang ketiga. Arba'ah, empat. Ar-rabi, yang keempat. Itu nanti akan dibahas di kesempatan lain, tapi ini sini ada pertanyaan, kenapa bukan as-sadis, mungkin begitu. Kenapa as-sadis? Bahasa Arab itu punya karakteristik at-takhfif. Ringan, ringan di lisan, ringan diucapkan. Kalau antum baca as-sadis dengan as-satis, mana yang lebih ringan di lisan? Dal, pakai dal, as-sadis. As-satis agak berat. Maka itu diantara yang wallahu alam yang ana lihat dari mengapa bukan as-satis tapi as-sadis, karena karakteristik bahasa Arab itu at-takhfif. Jika bisa diringankan pasti, maka pasti akan diambil yang paling ringan. Bahasa Arab itu begitu. Jika bisa diringankan, jika sesuatu yang berat bisa diringankan, maka akan diambil yang paling ringan. Jika yang panjang bisa dipendekkan, maka akan diambil yang paling pendek. Ini diantara karakteristik yang kita temukan dalam bahasa. Nah, selalu pilih at-takhfif, mana yang paling mudah dan mana yang paling ringan untuk diucapkan daripada yang lebih berat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya ada pesan singkat yang mungkin beberapa kali ditanyakan Ustaz. Ustaz, afwan, barakallahu fikum, bagaimana berkaitan dengan biografi pengarang kitab? Pengarang kitab ini yang setahu saya sangat sedikit pengetahuan kita tentang penulis, tapi yang pertama sepertinya dia salah satu dosen daripada dosen Qismul Lughah, dan kedua sebagaimana yang sampai ke kita, beliau bukan Arabi tapi Hindi, orang India. Nah, hanya itu yang kita ketahui, tidak banyak. Dan mungkin bisa di bagi ikhwan yang bertanya bisa ditanyakan ke ustaz lain yang lebih paham, atau di googling untuk bisa diketahui lebih lanjut biodatanya. Nah. Dan buku ini merupakan buku yang dipelajari di Universitas. Betul Islam. Sekali, buku ini kita di antara yang kita dapatkan juga kabarnya bahwa buku Durusul Lughatil Arabiyyah ini digunakan di Ma'had Ta'limul Lughah di Jami'ah Islamiyah Madinah. Dan banyak jami'at, banyak universitas yang mengajarkan bahasa menggunakan buku ini. Dan alhamdulillah buku ini kita temukan cukup mudah bagi pemula, sehingga alhamdulillah Allah berikan barokah melalui buku ini, dan alhamdulillah banyak orang yang belajar buku ini. Nah, semoga Allah SWT terus memberikan pahala yang besar bagi penulis. Amin. Nah, Ustaz barakallahu fikum, dan itu beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di malam hari ini, dan kita akan menutup perjumpaan kita. Ada penutupan atau sudah kita sampaikan tadi sudah? Nah, Ustaz. Dan kita akan tutup saja, Ustaz. Sudah, kan, ditutup saja.